Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita mengkaji bersama sebuah kitab yang insyaallah sangat bermanfaat, yaitu kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita akan membahas tentang, atau kita akan membahas dalil yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang bahaya dan dahsyatnya balasan bagi pelaku pembunuhan. Di dalam surat Al-Ma'idah, atau beliau menukil firman Allah Ta'ala, surat Al-Ma'idah ayat 32. Surat Al-Ma'idah ayat 32. Kemudian jika memungkinkan, insya Allah kita akan membahas juga tentang dalil yang keempat, pembunuhan secara spesifik nanti insyaallah ta'ala, yaitu membunuh bayi wanita atau anak perempuan. Allahul musta'an. Dalil yang ketiga, beliau menukil, Imam Adz-Dzahabi menukil surat Al-Ma'idah ayat berapa? 32. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara potongan bunyinya adalah, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu nyawa bukan karena membunuh orang lain, maksudnya bukan karena qisas, ya, barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh orang lain, ini qisas, jadi tidak ada alasan, tiba-tiba membunuh saja, wal iyadu billah, au fasadin fil ardi, juga bukan karena orang tadi melakukan kerusakan di muka bumi. Si A membunuh B, padahal si B ini bukan pembunuh, belum pernah membunuh orang. Tiba-tiba si A membunuh B. Atau B ini juga bukan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Misalnya dia tukang sihir lah. Si B bukan tukang sihir, atau mungkin rampok jalanan misalnya. Si B bukan rampok jalanan, atau mungkin pengedar narkoba terutama kelas kakap. Si B bukan pengedar narkoba kelas kakap, atau mungkin dia pernah menganiaya seorang wanita dan melakukan ruda paksa, ya. saya bahasakan ruda paksa, mungkin kalau saya bahasakan dengan bahasa aslinya, hunaka children, no? Itu dia anak-anak, nanti malah penasaran loh. Si B bukan pelaku ruda paksa. Jadi B itu bukan pembunuh, B itu bukan pengedar merusak di muka bumi dengan mengedarkan narkoba, si B bukan pula rampok jalanan, si B bukan pula pelaku ruda paksa dan yang lain-lain, bukan pula tukang sihir. Si A tiba-tiba membunuh si B. Ya, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada alasan yang jelas, entah itu mungkin karena kisos atau mungkin karena hukuman mati, ya. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka seakan-akan orang tadi, si A, telah membunuh seluruh manusia. Ya, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ini dia telah membunuh satu jiwa yang seharusnya dijaga. Tidak boleh diganggu-gugat. Dia seharusnya menjaga satu nyawa. Dia telah membunuh satu nyawa yang seharusnya dijaga. Nafsun maksumah istilahnya. Jiwa yang harus dijaga. Dia telah menumpahkan darah yang seharusnya tidak boleh ditumpahkan. Apabila si A tadi, sang pembunuh, melakukan benar-benar pembunuhannya, maka faka'an nama qatalan nasa jami'a. Seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Allahul musta'an. Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi memberikan beberapa makna tentang seakan-akan membunuh seluruh manusia. Dari zahirnya saja, sebelum kita masuk tentang penukilan dari Al-Imam Ibnul Jauzi dalam tafsir beliau Zadul Masir, dari zahirnya saja ini sudah mengerikan, dahsyat sekali. Membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar, berarti dia seperti membunuh seluruh manusia. Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dia menerangkan, ini sebelum kita masuk ke apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, li'annahu lam yusbih lidam indahu hurmah. Karena bagi si pembunuh itu, darah sudah enggak ada harganya. Bagi si pembunuh, darah sudah enggak ada harganya. Ini taruhlah yang di depan dia itu bukan si B. Taruhlah yang di depan dia itu C, atau D, atau E, atau orang manapun. Sudah enggak ada harganya. Jadi akan tumpahkan. Jadi seakan-akan darah bagi dia itu sudah perkara yang sangat, sangat sepele. Allahul musta'an. Maka saya juga mewanti-wanti diri saya pribadi dan juga para hadirin, kaum muslimin. Ini bukan hanya masalah penumpahan darah, membunuh. Tapi sampai melukai pun kalau bisa kita hindari. Apa melukai contohnya? Berkelahi dengan temannya. Memukul dengan pukulan yang membabi buta. Sehingga sampai temannya terluka dan berdarah. Walaupun dalam agama Islam, luka pun ada dendanya, itu jelas. Tapi tentu khawatirnya kedzaliman jenis ini Kalau tidak mendapatkan maaf dari korban, akan bisa dituntut sampai hari kiamat. Ada dendanya. Luka dengan kedalaman sekian, kalau cuma nyobek kulit, dendanya bagaimana? Kalau sampai merobek daging, dendanya bagaimana? Kalau sampai mematahkan tulang, apapun dendanya, apa lagi dendanya itu ada. Nah, ini sangat berbahaya. Terutama juga pasangan hidup. Sebagian orang itu ringan tangan. Sehingga plak plek komplang kampleng. Ya. Sehingga kemudian mengeluarkan apa? Sampai mengeluarkan darah. Ini perkara bukan perkara yang sepele. Akan ditanya oleh Allah. Jadi pertanggungjawaban kita kelak pada hari kiamat. Termasuk, enggak tahu ini nasihat saya sampai enggak kepada para mahasiswa baru. Dan yang mengurusi mahasiswa baru. Terkadang sebagian mereka, dan ini berulang, ada kasus yang berulang. Yang istilahnya apa itu? Ospek. Peloncoan, ospekan. Sampai ada yang meninggal. Gara-gara dipelonco dalam acara ospek. Jadi, dalam rangka kadang cuma mempertahankan kewibawaan. Si adik kelas tidak bisa melaksanakan perintahnya, dipelonco. Sampai terluka-luka, bahkan terkadang sampai meninggal. Ini hendaklah dijauhi oleh para penanggung jawab. Ya. Termasuk kebrutalan anak-anak muda sekarang yang tetap saja dibahasakan sebagai bullying. Bully. Itu tindak kekerasan. Bahkan terkadang sampai taraf pembunuhan. Ini harus Allah musta'an. Hal-hal semacam ini harus kita ketahui. Mengalirkan darah bahkan sampai melayangkan nyawa. Ini bahaya sekali. Dari zahir ayat saja bisa diambil faedah bahwa ini perbuatan yang sangat berbahaya. Faka'an nama qatalan nasa jami'a, seakan-akan membunuh seluruh manusia. Kata Syekh Abdul Razak, karena darah sudah tidak ada nilainya lagi di depan orang tersebut. Sehingga dia tidak peduli. Siapapun yang di depannya saatnya membunuh-bunuh. Faka'anna ma qatalanna sa jami'a. Sehingga ketika darah sudah tidak ada lagi harganya di hadapan seseorang, dia tumpahkan-tumpahkan. Saat dia ingin bunuh-bunuh, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Jadi ini yang diterangkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, di mana darah tidak lagi ada harganya di depannya. Jadi seakan-akan dia sudah membunuh seluruh manusia. Atau membolehkan seluruh darah manusia. Kalau bahasa tegasnya lagi, seakan-akan dia sudah menghalalkan seluruh darah manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini berat sekali. Akan lebih jelas ketika kita akan membaca penukilan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jauzi. Beliau mengatakan, wa fi qawlihi ta'ala, wa fi makna qawlihi ta'ala, faka'annama qatalannasa jami'a. Dalam masalah makna sesungguhnya dari firman Allah Ta'ala, faka'annama qatalannasa jami'a, khamsatu aqwal. Ada lima pendapat, semuanya ngeri. Ada lima berapa? Pendapat, semuanya ngeri. Ahaduha, yang pertama, saya bacakan nasnya ya. Anna alaihi ithmaman qatalan nasa jami'a. Bahwa orang tadi mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang membunuh seluruh manusia di muka bumi. Jadi kalau membunuh satu jiwa saja dosanya sudah besar sekali, sebagaimana di awal kita sudah membaca tentang bahaya orang yang membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam qalu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Ada 5 poin. Itu membunuh satu jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Jaza'uhu jahannam, neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ghadiballahu alaih, Allah murkai dia. Wala'anahu, Allah laknat dia. Wa'a'addalahu adaban azimah. Dan Allah siapkan baginya azab yang sangat dahsyat. Lah kalau dua orang, berarti dua kali 5 poin ini. Kalau 10 orang, kalau 100 orang, kalau seluruh orang di muka bumi, kalikan. Maka makna yang pertama ngeri sekali. Anna alaihi ithma man qatalan nasa jami'a. Dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang membunuh seluruh manusia di muka bumi tanpa alasan yang benar. Pembunuhan serampangan tanpa alasan yang benar. Hal ini diantaranya dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pun juga demikian. Ngeri. Al-Thani, kata Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini bukan Ibnul Qayyim ya. Beda lagi. Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan yang kedua, annahu yaslan nar biqatlil muslim. Dia masuk neraka dengan sebab membunuh seorang muslim. Kama lau qatalan nasa jami'a. Sebagaimana dia masuk neraka kalau membunuh seluruh orang di muka bumi ini. Di muka bumi ini ada muslimnya, ada kufarnya, ada munafiknya, ada musyrikinnya, dibunuh sama dia. Masuk neraka jelas. Karena serampangan. Maka dia akan masuk ke dalam neraka sebagaimana dia masuk neraka ketika membunuh seorang muslim. Ini pendapat yang kedua, diantaranya dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala. Dan juga dinukil dalam pendapat yang kedua ini dari Ibnu Qutaibah rahimahullahu ta'ala. Masuk masih pendapat yang kedua. Beliau Ibnu Qutaibah mengatakan, yu'adzabu kama yu'adzabu qatilun nasi jami'a. Dia kelak akan disiksa sebagaimana disiksanya pelaku pembunuhan seluruh manusia. Ini sama atau hampir sama dengan pendapat yang pertama. Yu'adzabu kama yu'adzabu qatilun nasi jami'a. Dia akan merasakan siksa seperti siksanya orang yang membunuh seluruh umat manusia. Allahul musta'an. Yang ketiga, Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, annahu yajibu alaihil qisas. Dia wajib dikisos. Tidak bisa dimaafkan. Ya. Kenapa? Karena dia telah membunuh seluruh manusia. Mithlu ma lau qatalan nasa jami'a. Seperti halnya orang yang membunuh seluruh manusia. Kalau setiap jiwa satu kisos, Seandainya bisa dihidupkan masa, maka masih kena kisos lagi. Ini berarti memang betul-betul ngeri pembunuhan tanpa alasan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dari saling membunuh semacam ini. Jiwa itu sekarang masya Allah kayak mainan. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Satu atau dua hari lalu saya dapat potongan video. Ngeri. Anak SMP. Dalam bahasanya membuli temannya. Sampai temannya apa? Pingsan. Yang tersebar sih meninggal. Tapi kalaupun tidak meninggal, itu sudah azim. Berat sekali itu. Dipukuli, diinjak-injak. Gek ngono kancane do nonton. Allah musta'an. Ini jangan sampai terjadi. Kalau Anda orang yang perkasa, gunakan keperkasaan Anda dalam ketaatan kepada Allah. Kalau Anda orang yang berkuasa, maka gunakan kekuasaan Anda untuk melindungi orang-orang lemah. Kalau Anda ingin cari kuasa, jangan korbankan nyawa manusia. Lu apa ada Ustaz? Terkadang kekuasaan itu melalaikan. Entah itu mempertahankannya, entah itu ketika akan memperolehnya. Sehingga terkadang saingan politik nyawanya cukup menggelitik. Ini pembicaraan kelas tinggi. Makanya harus duduknya di atas. Tidak usah dilanjut. Jangan kita bicara kekuasaan yang apa? Yang pol-polan. Lawong cinta ditolak saja dukun bertindak sampai nyawa melayang. Itu kekuasaan. Ingin menguasai seorang wanita, nyawa sampai melayang. Yang pernah saya sampaikan, kalau tidak salah di majelis ini, ketika seorang pemuda ditolak cintanya oleh seorang pemudi, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad punya Imam Al-Bukhari, ketika ditolak cintanya, maka dia pun apa? Sakit hati. Lah kok datang pemuda yang kedua ngelamar, diterima. Cemburunya kambuh lagi. Jiwa menguasainya membara. Sehingga apa yang terjadi? Dihilangkanlah nyawa sang pemudi. Karena itu yang paling lemah. Ini biasanya kekuasaan itu akan menuju kepada sasaran yang lemah. Jadi jangan dipikir kalau kekuasaan nanti akan menjadikan orang semena-mena. Itu kita mikirnya, wah para pejabat. Kita ini loh, di rumah berkuasa, kadang sama anak semena-mena. Cuma salah sedikit saja. Jewer sana, jewer sini. Cetot sana, cetot sini. Selentik sana, selentik sini. Allahu Akbar. Sama anak. Sama istri, sama. Padahal kekuasaan kita di ukuran berapa? Nek rumahnya 6x8 ya. 6x8. Ada yang ukurannya lebih sempit. Kekuasaannya cuma di 3x6, kayak ngontrak meneh. Allah musta'an. Tapi sudah semena-mena sama yang di bawah tanggungannya. Bagaimana kita yang dengan kekuasaan sedikit saja kita enggak kuat diberi kekuasaan yang lebih, jadi RT, jadi RW dukuh, jadi lurah, di atasnya lurah, camat, kemudian bupati, kemudian gubernur, kemudian menteri, kemudian presiden, belum lagi ketua PBB. Maka ini perlu kita waspadai. Jadi kita ngaji itu untuk menilai diri kita. Bukan kemudian nilai orang lain begitu ngaji. Wih, benar itu. Si Fulan tuh kayak gitu. Ngaji pulang ambil cermin dulu. Saya kayak gitu apa enggak ya? Itu yang ngajinya akan bermanfaat. Tapi kalau ngaji untuk nilai orang lain jadi baik, kita ajak baik. Tetap saja. Bahasa mana itu ajak baik? Ajak baik. Baik apa baik ya? Allah musta'an. Baik, itu baru nomor berapa? 2. Nomor 3 sama. Nomor 3 ya. Wajib dikisos. Jadi dia harus mendapatkan kisos. Yang keempat. Anna ma'nal kalam yambaghi li jami'in nas ayyu'inu waliyal maqtul hatta yaqiduhu minhu. Artinya seluruh umat manusia harus membantu si wali keluarga yang terbunuh. Seluruhnya. Karena mereka kayak merasa hutang darah juga. Dalam tanda petik hutang darah. Merasa tersakiti. Membantu si yang keluarga yang terbunuh. Agar sang pembunuh mendapatkan hukuman yang setimpal. Yaitu apa? Bunuh ganti. Kisos. Makanya saya tidak bicara politik. Dan kita tidak akan berbicara politik di atas mimbar. Kasus pembunuhan yang sempat heboh. Seorang anggota kepolisian yang dibunuh oleh teman-temannya. Walaupun mungkin secara agama kita beda. Tapi itu adalah manusia. Betapa dahsyatnya pembunuhan seperti itu. Mengerikan sekali. Maka kita sebagai manusia pun ikut apa? Merasa kita ini tersakiti. Kok ya ada manusia itu nyawanya disia-siakan. Dan itu bukan hanya satu kasus. Di kasus tempat lain pun seperti itu. Di daerah Sumatera sana. Ada seorang dai, guru ngaji. Dibakar sampai hangus. Gara-gara dikira pencuri sepeda motor. Dan ternyata kasus itu terulang lagi. Yang belum lama. Seorang pemilik mobil. Ingin ngambil mobil miliknya yang dicuri. Eh lah kok malah dibunuh. Dan terus di dunia ini seperti ini. Banyak sekali orang yang menganggap nyawa itu ringan. Apalagi kalau maling pitik kecekel. Wah, wis. Remuk, jujuk, nek perlu, mati. Nah ini, hati-hati semacam ini. Ini termasuk menganggap enteng nyawa. Kalaupun mau menghukum, hukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan yang lebih lagi, jangan salah menghukum. Orang gak bersalah, kemudian malah dihukum. Sama dengan kita ini. Anak kita gak salah, jangan dihukum. Istri kita gak salah, jangan dihukum. Terkadang, seorang itu melakukan satu perkara yang zahirnya menyakitkan kita. Tapi sesungguhnya dia itu ingin berbuat baik kepada kita. Ini saya sampaikan supaya kita hati-hati. Contohnya contoh sederhana dalam keluarga. Saya pernah lagi duduk di rumah. Tiba-tiba anak bawa semacam sop atau makanan panas, lari dan tumpah di depan dan mengenai paha saya. Saya langsung emosi. Astagfirullah. Sangat-sangat kompleks. Ini harus hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada waliul amr negara kita untuk menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh jajarannya, dan juga kita sebagai rakyat mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Itu yang nomor 4. Seluruh manusia hendaklah membantu keluarga si terbunuh sampai yang membunuh ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Jangan dilepas. Karena ini kalau dibiarkan, maka pembunuhan itu akan merajalela. Dianggap sepele. Beres. Nanti rakyo lolos. Ya. Baik, ini makna yang ke-4. Makna yang ke-5. Beliau menyebutkan sebuah makna yang agak jauh, tapi ada benarnya. Beliau mengatakan, annal makna man qatala nabiyan. Siapa saja yang membunuh seorang nabi, au imaman adilan, atau imam yang adil, faka'an nama qatalan nasa jami'a, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Jadi kalau di sini diartikan sebagai yang membunuh seorang nabi. Tentu membunuh nabi ini perkara yang bukan ringan. Berat sekali. Karena nabi itu membawa kehidupan. Dia membawa wahyu. Dan wahyu itu adalah kehidupan. Kehidupan jiwa. Sebagaimana air itu menghidupkan badan dengan izin Allah, maka turunnya wahyu menghidupkan ruh. Air hujan turun menghidupkan badan. Wahyu turun menghidupkan ruh. Maka dua malaikat yang paling mulia, satu adalah malaikat siapa? Jibril. Karena beliau turun membawa wahyu yang menghidupkan apa? Ruh. Yang kedua, malaikat Isra, apa? Israil ya. Betul ya? Israfil. Israfil. Yang menurunkan rahmat. Ya. Israfil atau Israil? Mikail, Allahul Musta'an. Nah, mengkana adua lillahi malaikati wa jibril wa mikail. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Karena dia yang mengatur turunnya hujan. Yang menumbuhkan badan. Ini dua malaikat yang mulia di sisi Allah. Yang membawa wahyu, menumbuhkan ruh. Dan yang menurunkan hujan, menumbuhkan badan. Nah, para nabi itu adalah manusia yang mulia. Juga para ulama. Yang membunuh ulama, membunuh da'i. Berarti dia kesalahannya sangat besar. Apalagi terkadang ulama atau da'i itu mungkin tidak bersalah. Maka ini harus sangat hati-hati. Kalau sudah berhadapan dengan orang-orang mulia, ya, guru-guru kebaikan, ini kita harus sangat berhati-hati dengan mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga kaum muslimin dan menjaga guru-guru kita, menjaga para ulama kita, dan juga menjaga para pimpinan kita dan memberikan mereka sikap yang adil. Allahumma amin. Sudah waktu Isya? Sudah. Pas. Sudah. Baik. Pas selesai di dalil yang ke berapa tadi? 3. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang